Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Balik ya, gimana sih? Balik nggak pakai ini, nggak apa-apa, ada sulit pakai ini kacamata. Kacamatanya ada ini copot. Masyarakat muslimin, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufiknya kepada kita semua sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam rangka untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita di malam hari ini pertemuan yang mendatangkan manfaat, meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majelis kita majelis yang barakah, mendatangkan ketenangan hati, menimbulkan rahmat Allah, dikerumuni oleh para malaikatnya mendoakan kebaikan bagi kita semuanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama kita semua di hadapan para malaikatnya. Masyarakat muslimin, ikhwati fiddin rahimakumullah, tema pembahasan kita di kesempatan malam hari ini tidak melanjutkan pembahasan sebelumnya, karena pembahasan sebelumnya kita cukupkan, yaitu tanda keselamatan dan tanda kesengsaraan seorang hamba yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Adapun pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, kita akan menyebutkan tentang golongan atau 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Mungkin kita sering mendengar, masyarakat muslimin rahimakumullah, kita pernah mendengar pembahasan ini atau bahkan kita menghafalnya. Namun pembahasan ini adalah pembahasan yang penting, menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Apakah kita sudah berusaha memasukkan diri kita termasuk dari golongan tersebut yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak? Ma'asyara muslimin ikhwati fillah rahimakumullah, yang mendasari pembahasan kita adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari, demikian juga al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahih keduanya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya di hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 golongan itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah imamun adil, imam pemimpin yang adil. Yang kedua adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam peribadahan dan ketaatan kepada Allah. Warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan rumah Allah. Yang keempat, warajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima, warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita untuk melakukan perbuatan fahisyah, namun laki-laki tersebut mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin faakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang laki-laki yang dia berinfak, bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa rajulun dzakara Allah khalian fafadat 'ainah. Seorang laki-laki yang dia berzikir mengingat Allah dalam keadaan sendiri, kemudian berlinang kedua matanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahkan disepakati akan keabsahan hadis ini. Di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Yang ini menunjukkan akan keutamaan 7 golongan tersebut. Di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan sab'ah, ada 7. Namun ini bukan sebagai batasan. Ini sebagai contoh. Nabi alaihi salatu wassalam tidak membatasi bahwa orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat hanya 7, tidak. Di sana ada hadis yang lainnya yang menyebutkan bahwa ada golongan yang lain selain 7 ini yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan sebuah pembahasan dalam sebuah risalah. Beliau menyebutkan ma'rifatu al-khisal al-musilati ila dhilal. Beliau menyebutkan mengumpulkan beberapa riwayat tentang orang-orang yang akan mendapatkan naungan selain tujuh ini. Di antara riwayat yang beliau kumpulkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, demikian juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Busrin. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man andhara mu'siran aw wada'ala adallahu Allahu yawma la dhilla illa dhilluh." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang melapangkan orang yang kesulitan, orang yang terjepit hutang, dia kasih tempo, dia tangguhkan hutangnya, awadha'alah, atau dia anggap hutang itu lunas, kata Rasulullah SAW, Allah akan naungi dia di hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ini golongan tidak termasuk dari tujuh yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Demikian juga masyarakat muslimin rahimakumullah, disebutkan juga dalam riwayat Muslim dari hadis Uqbah ibn Amir, Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan, "Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqadha bainan nas." Sesungguhnya seorang itu dia nanti akan di bawah naungan sedekahnya. Semakin besar sedekahnya, semakin besar naungan tersebut, sampai semua diputuskan di tengah-tengah manusia. Namun masyarakat muslimin rahimakumullah, apa yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah ini menunjukkan akan keutamaan tujuh golongan tadi, keistimewaan tujuh yang disebutkan oleh Nabi SAW yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, sam'atun yudhilluhumullahu fi dhillih, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya. Yang dimaksud diterangkan oleh para ulama, demikian juga disebutkan dalam riwayat yang lain, tahta dhilli arsyih, di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang dimaksud adalah hari kiamat, di padang mahsyar, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan seluruh manusia ketika ditiup sangkakala yang kedua. Fayaqumun nas li rabbil alamin, semua manusia pun bangkit di hari itu menghadap kepada Allah. Hari di mana Allah kumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhirnya. Hari yang dikatakan oleh Allah, yauma tubaddalul ardu ghaira samawat. Hari di mana bumi itu diganti dengan bumi yang lainnya. Manusia mereka semua dikumpulkan oleh Allah di sebuah bumi yang rata. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian juga datang dalam riwayat Muslim dari hadis Sa'al ibn Sa'ad As-Sa'idi, bahwa manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah, yuhsyarun nas yaumal qiyamah 'alal ardi baydha afra'a taqursatin naqi. Manusia nanti dari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah di sebuah tanah lapang yang rata, mengkilap, yang bundar pipih seperti lempengan roti. Tidak ada di tempat itu tanda untuk seorang pun. Tempat itu adalah tempat yang sangat luas, mengumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhirnya, dari Adam sampai manusia yang terakhir. Manusia dibangkitkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala hufatan ghaira muntahilin, dalam keadaan telanjang kaki, tidak mengenakan sandal. Uratan ghaira mustatirin, dalam keadaan telanjang badan, tidak mengenakan pakaian. Ghurla ghaira mukhtatinin, dalam keadaan belum dikhitan. Ketika Nabi SAW menyampaikan berita ini, maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, an-nisa war-rijal, apakah mereka semua dikumpulkan laki-laki dan wanitanya? Yanzuru ba'dhum ila ba'd, sehingga sebagian mereka melihat sebagian yang lainnya." Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? "Ya Aisyah, al-amru yawma idin ashad min an yanzura ba'dhum ila ba'd." Wahai Aisyah, sesungguhnya perkara di hari itu sangatlah dahsyat. Seorang tidak lagi ingat punya kesempatan untuk melihat aurat saudaranya. Karena hari itu adalah hari yang sangat mengerikan. Hari yang Allah katakan dalam ayatnya, kegoncangan yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hari itu, "Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim," sesungguhnya goncangan hari kiamat sangat besar. Sampai-sampai kata Allah, setiap wanita yang menyusui tidak ingat akan apa yang disusuinya. Seorang yang mengandung menggugurkan semua apa yang dikandungnya. Engkau melihat manusia mereka dalam keadaan mabuk, namun mereka tidak mabuk di kala itu. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah di hari itu sangatlah dahsyat. Hari yang sangat mengerikan, masyarakat muslimin rahimakumullah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari di atas kepala-kepala mereka. Hanya sejarak 1 mil. Tentunya kita akan merasakan begitu panasnya di hari itu. Kita saja di dunia ini, masyarakat muslimin rahimakumullah, matahari yang begitu jauh dari kita, kita masih bisa merasakan betapa menyengatnya terik matahari itu. Namun bagaimana nanti dari kiamat? Nabi SAW memberitakan bahwa matahari itu akan didekatkan di atas kepala-kepala manusia. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Miqdad ibn Aswad radhiyallahu taala an, Nabi SAW mengatakan, "Tudna syamsu yawmal qiyamah min al-khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil." Matahari nanti di hari kiamat akan didekatkan di atas kepala-kepala manusia sejarak 1 mil. Sulaim ibn Amir yang meriwayatkan hadis ini dari Miqdad ibn Aswad mengatakan, "Fawallahi ma adri ma ya'ni bil mil." Demi Allah, kami tidak tahu apa yang dimaksud mil dalam hadis tersebut. Para ulama hadis menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan mil itu adalah jarak yang biasa diukur oleh manusia, sejarak 1,6 kilometer. Atau al-aw mil alladhi tuktahalu bihil ain, atau mil ya, yaitu alat yang digunakan untuk bercelak, hanya sejarak 1 jengkal kurang. Ini menunjukkan kepada kita, masyarul muslimin rahimakumullah, bahwa hari itu adalah hari yang sangat mengerikan. Manusia semua dikumpulkan dalam telanjang kaki, telanjang badan, belum dikhitan. Matahari didekatkan di atas kepala mereka sejarak 1 mil. Semua manusia berkeringat di hari itu. Dan Nabi SAW mengatakan, "Fayakunun nas ala qadri a'mali fil araq." Manusia semua berkeringat. Dan keringat mereka di hari itu sesuai dengan kadar amal soleh mereka. Ada di antara mereka, kata Nabi, keringatnya sampai ke mata kakinya. Keringat yang luar biasa. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai ke lututnya. Dan demikian, masyaallah muslimin rahimakumullah, nasib kita di yaumul qiyamah nanti dipengaruhi dengan sebab amal saleh kita. Ketika di yaumul mahsyar, ketika melewati sirat, ketika kita ditimbangnya amal saleh, semua tergantung amal kita di dunia ini. Maka ini mendorong kita semua, masyarakat muslimin rahimakumullah, untuk kita berbekal. Berbahagia orang yang dia mengumpulkan bekal untuk masa depan dia di hari kiamat nanti. Nabi alaihi salatu wassalam manusia, mereka semua berkeringat. Semua sesuai dengan kadar amal saleh mereka. Bahkan ada kata Nabi alaihi salatu wassalam, keringat mereka sampai ke pinggangnya, bahkan ada sampai ke pundaknya. Bahkan wal'iyadzu billah, ada di antara mereka yang keringat mereka sampai menenggelamkan mereka. Demikian masyaallah muslimin rahimakumullah. Nabi ketika menggambarkan tersebut mengisyaratkan ya kepada mulutnya bahwa ada keringat yang sampai menenggelamkan mereka. Hari itu adalah hari yang sangat mengerikan masyaallah muslimin. Hari yang dikatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat harta lagi anak. Karena yang mereka pikirkan di hari itu hanya keselamatan mereka masing-masing. Seorang ayah tak ada lagi ingat mana anaknya. Demikian juga seorang anak tidak akan mencari mana ayahnya, mana keluarganya, mana istri dan keluarganya. Karena yang mereka pikirkan di hari itu adalah keselamatan mereka masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi." Hari di mana seorang itu lari dari saudaranya. Saudaranya ketika di dunia begitu dia sayangi, begitu dekat dan ya akrabnya. Namun nanti di hari kiamat masyarakat muslimin, seorang tidak ingat mana saudaranya. Dia akan lari dari ibu dan ayahnya, akan lari dari istri dan anak-anaknya. Kata Allah, setiap orang di hari itu memiliki urusan masing-masing yang menyibukkan dirinya, yang dia pikirkan adalah selamat ataupun tidak. Jangankan kita masyarakat muslimin rahimakumullah, para nabi dan rasul yang mereka pikirkan di hari itu adalah keselamatan mereka. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang hadis syafa'ah yang panjang. Ketika manusia mereka kepanasan, matahari didekatkan di atas kepala mereka, mereka kesulitan. Sebagian mereka mengatakan, siapa yang akan bisa memberikan syafa'at untuk kami di hari ini? Maka mereka mengatakan, datanglah kalian kepada Adam. Fayatuna Adam. Mereka pun datang kepada Nabi Adam alaihi salam. Mereka mengatakan, ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadih. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa nafakha fika min ruhi. Dan Allah tiapkan ruh kepadamu dari ruhnya. Wa amaral malaikata fasajadulak. Dan Allah perintahkan semua malaikat sujud kepadamu. Disebutkan keutamaan-keutamaan Adam. Kemudian manusia mengatakan, fashfa' lana ila rabbik. Mintakan syafaat kepada Allah untuk kami. Ala tara ma nahnu fi. Tidakkah kau melihat apa yang sedang kami rasakan? Begitu sulitnya di hari itu. Apa kata Adam alaihissalam? Adam mengatakan, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Kata Adam, sesungguhnya Allah di hari ini sangat murka dengan kemurkaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Kemudian Adam memberikan alasan tentang dosa yang pernah dia lakukan walaupun dosa itu telah diampuni oleh Allah. Adam mengatakan, wa innahu qad nahani 'ani syajara fa'asaituh. Sesungguhnya Allah pernah melarang aku dari sebuah pohon, namun aku bermaksiat kepadanya. Apa kata Adam? Nafsi, nafsi, yang aku pikirkan adalah keselamatan diriku, diriku. Ini menunjukkan kepada kita masyarakat muslimin rahimakumullah, bahwa hari itu adalah hari yang sangat sulit. Para nabi dan rasul yang mereka pikirkan keselamatan mereka dan umatnya. Maka Nabi Adam mengatakan, idhabu ila ghairi. Pergilah kalian kepada selainku. Datanglah manusia berbondong-bondong kepada Nuh alaihissalam. Mereka pun menyebutkan keutamaan-keutamaan Nuh. Nuh pun memberikan uzur, memberikan alasan bahwa dia tidak bisa memberikan syafaat di hari itu. Datang mereka kepada Ibrahim juga demikian. Datang kepada Musa, Isa juga demikian. Kemudian Isa AS mengatakan, idhabu ila Muhammad. Pergilah kalian kepada Muhammad. Maka mereka manusia pun datang berbondong-bondong kepada Nabi kita Muhammad AS. Mereka mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya. Engkau itu adalah utusan Allah dan engkau itu penutup para nabi. Qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dan sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat dan yang akan datang. Fashfa' lana ila rabbik. Maka mintakan syafaat untuk kami di hari ini agar Allah segera menyegerakan hisab. Tidak akan kau melihat apa yang sedang kami rasakan wahai Muhammad. Maka nabi pun segera menghadap ke tahta al-arsy, memuji Allah Subhanahu wa taala, berdoa sajidan dalam keadaan sujud. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya, ya Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'ta, mintalah engkau akan diberi, fasfa' tusaffa', mintalah syafaat, engkau akan diberi izin untuk memberikan syafaat. Kemudian nabi pun mengangkat kepalanya. Nabi kita Muhammad mengatakan, ya Rabbi ummati ummati. Wahai Rabbku, umatku, umatku, mereka kepanasan, mereka kesulitan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di hari itu menyegerakan hisab. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hari yang disebutkan oleh nabi bahwa hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah hari yang sangat mengerikan. Hari di mana Allah kumpulkan seluruh manusia. Namun di hari itu ada golongan manusia yang Allah muliakan mereka, yang Allah istimewakan mereka di bawah naungan arsy-Nya. Ini yang kita berharap, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita termasuk dari golongan tersebut. Setelah kita mengetahuinya, kita berusaha melawan hawa nafsu kita untuk bisa termasuk dari golongan yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Golongan yang pertama yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah imamun adil. Imam yang adil. Pemimpin yang adil. Yang dimaksud dengan al-imam sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan al-imam adalah as-sahib wilayatil udhma, orang yang memiliki kekuasaan yang paling besar. Wa yulhaqu kullu man walla syai'an min amril muslimin. Masuk juga di dalam kalimat al-imam semua orang yang memiliki kekuasaan dari urusan kaum muslimin. Jadi yang dimaksud al-imam di sini adalah pemimpin yang paling besar. Masuk di dalamnya jajaran di bawahnya. Setiap atau semakin luas kekuasaan mereka, maka semakin besar keutamaan mereka manakala mereka mampu berbuat adil dalam kekuasaannya. Bahkan kata para ulama, masuk di dalamnya adalah pemimpin keluarga. Dia masuk dalam kelompok ini ketika dia mampu berbuat adil. Yang dimaksud adil, masyarakat muslimin rahimakumullah, adalah orang yang mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya. I'ta kulli dhi haqqin haqqah. Orang yang mampu memberikan hak pada setiap haknya. Ini orang yang adil. Kenapa, ma'asyara muslimin rahimakumullah? Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan golongan yang pertama adalah pemimpin yang adil. Karena kebaikan dari kelompok pertama ini sifatnya am li jami'in nas. Kalau seandainya dia mampu berbuat adil pada kekuasaannya, di bawah kekuasaannya 1000 orang, maka yang akan mendapatkan manfaat dari keadilannya adalah 1000 orang tersebut. Maka semakin besar kekuasaan yang dia miliki, semakin besar keutamaan yang dia dapatkan. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang terpaling bermanfaat bagi mereka. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah menyebutkan, kenapa pemimpin yang adil menjadi golongan yang pertama disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam? Dikarenakan mereka orang yang memiliki kekuasaan. Mereka sangat mampu untuk merampas harta manusia. Mereka punya kesempatan untuk berbuat zalim kepada mereka. Namun ketika mereka mengekang hawa nafsunya untuk sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini pemimpin yang luar biasa. Demikian juga masalih yang ditimbulkan oleh pemimpin ini sifatnya am. Kalau seandainya dia membuat peraturan keadilan, ya, di bawah kekuasaannya adalah 1 juta orang yang mendapatkan kemanfaatan masalih dari keadilannya adalah 1 juta orang tersebut. Ya, ini sebab kenapa pemimpin yang adil memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, ahlul jannati thalathah. Penghuni surga itu ada 3. Yang pertama, dzu sultanin muqsit. Ya. Mutasaddiq muwaffaq. Pemimpin yang adil. Yang dia selalu jujur. Dan dia mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan, idza ijtahada ar-ra'i fi islahi dinihim wa dunyahum bihasbil imkan kana min afdal ahli zamanih. Kata Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ketika seorang pemimpin dia ijtihad, dia bersungguh-sungguh untuk berbuat adil, memperbaiki agama kaum muslimin dan memperbaiki dunia mereka sesuai dengan kemampuannya, maka dia termasuk orang yang paling utama di masa itu. Dia termasuk min afdalil mujahidin, termasuk orang yang paling utama dari mujahidin. Dikarenakan masalih yang ditimbulkan oleh orang ini sangatlah besar. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, ya, maka pantas pemimpin yang adil menjadi golongan yang pertama yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Namun sebaliknya masyarakat muslimin rahimakumullah, ketika pemimpin ini dia tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, dia berbuat zalim dalam kekuasaannya, dia berbuat sewenang-wenang dalam kekuasaannya, bahkan dia jadikan kekuasaan itu untuk merampas harta manusia, maka ancaman yang keras yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innal muqsitina inda Allah. Atau Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyah. Yamutu wa huwa yamut wa huwa ghashun fi ra'iyatihi illa haramallahu alaihi aljannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah seorang hamba Allah berikan kekuasaan kepadanya, dia mati di hari dia mati dalam keadaan berbuat curang, merampas harta manusia dengan kekuasaannya, apa kata Allah? Kecuali Allah akan haramkan baginya al-jannah. Azab yang sangat pedih, masyarakat muslimin rahimakumullah. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam juga mengatakan, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqq falahumun nar yawmal qiyamah. Sesungguhnya ada manusia-manusia yang mereka menjadikan kekuasaan itu untuk merampas harta Allah yang Allah berikan kepada manusia. Apa kata Allah? Falahumun nar, bagi mereka an-nar di hari kiamat nanti. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, barang siapa yang Allah titipkan kesempatan ini, barang siapa yang Allah berikan kedudukan jabatan di tengah-tengah manusia, itu kesempatan untuk dia menjadi golongan yang pertama tatkala dia mampu mengekang hawa nafsunya untuk terus berbuat adil. Allah berikan keutamaan tersendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal muqsitina indallah ala manabirin nur yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang adil nanti di hari kiamat, mereka akan berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka berdiri di atas manusia dari mimbar-mimbar cahaya Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang sangat besar, masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan semua kita adalah ra'in. Semua kita pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang dia pemimpin di tengah-tengah keluarganya, dia pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Seorang wanita pemimpin bagi anak dan rumah suaminya, dia pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, hadis ini mencakup umum, bahkan pemimpin keluarga. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan kepada sahabat Bashir, ayah dari Nu'man ibn Bashir, ketika dia menjadikan Nabi SAW sebagai saksi akan pemberian yang dia berikan kepada anaknya Nu'man. Diceritakan oleh Nu'man ibn Bashir rahimahullah radhiyallahu ta'ala an, Nu'man mengatakan, sesungguhnya ayahku dia memberikan kepadaku sedekah dari hartanya, namun ibuku tidak terima. Ibuku Amrah bintu Rawaha mengatakan, aku tidak ridha engkau khususkan hartamu untuk anakmu Nu'man ibn Bashir sampai engkau menjadikan Rasulullah sebagai saksi apa atas engkau berikan kepada putramu itu. Maka ayahku Bashir pun datang kepada Rasulullah SAW untuk menjadikan Nabi sebagai saksi atas pemberian yang dia berikan kepada putranya. Maka Nabi SAW mengatakan, afa'alta hadza biwaladika kullihim, apakah kau berikan hal ini semua kepada anakmu? Artinya, apakah semua anakmu kau beri dengan pemberian ini? Kata Bashirlah, tidak, aku khususkan Nu'man. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, ya, wa'dilu baina auladikum, dan berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian, ya, faraja abi farada tilka sadaqah. Maka kata Nu'man, ayahku pulang pun ke rumah, dia menarik sedekah tersebut. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini golongan yang pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti. Dia adalah imamun adil, pemimpin yang adil, yang dia mampu berbuat adil dalam setiap apa yang dia ucapkan. Dia berbuat adil dalam apa yang dia putuskan. Karena kita diperintahkan masyarakat muslimin rahimakumullah untuk terus berbuat adil dalam setiap ucapan kita, dalam setiap perbuatan kita. Wa idza qultum fa'dilu, apabila kalian berucap, berbuatlah adil dalam ucapanmu itu. Ya, bahkan sampai pun ke dalam musuh. Ya, jangan sampai menyeret kita untuk berbuat zalim, tidak adil. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyeret kalian untuk tidak berbuat adil. Berbuat adillah kalian, karena keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini golongan yang pertama. Sudah masuk adzan apa ya? Sudah ya? Mungkin adzan dulu. Nanti kita lanjutkan masuk golongan yang kedua. Sudah masuk adzan? Sudah ya? Baik.